إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة para pendengar semuanya Bahasa Arab, program Bahasa Arab. Kita masuk sekarang pada tasrifan bab kelima, halaman 57, Al-Babul Khamis. Kita lanjutkan sampai sekarang kita masuk pada misal ya'i. Misal ya'i, misal adalah fi'il yang huruf ilatnya terletak pada awal huruf. Huruf ilat terletak pada fa'fi'il, maka itu misal. Ya'i, karena huruf ilat ini berupa ya, tidak berupa wawu, berbeda dengan yang di atas. Wajila, wajila misal wawu, karena huruf ilatnya wawu dan terletak pada fa'fi'il. Sedangkan misal ya'i adalah fi'il yang huruf ilat terletak pada fa'fi'il, dan kebetulan di sini huruf ilatnya ya. Misal ya'i. Contoh di sini ya bisa, ya bisa kering. Maknanya kering. Ya bisa ya'i basu, ya besan ya bisun, mai busun, ibas la taibas mai basun. Kami ulangi tasrifannya. Ya bisa ya'i basu, ya besan ya bisun, mai busun. Ibas la taibas mai basun. Sama-sama kita tasrif ya bisa. Ya bisa ya basu, ya besan ya bisun mai busun. Ibas la taibas mai basun. Ya bisa ya basu, ya besan ya bisun mai busun. Ibas la taibas mai basun. Satu. Yang bisa ya basu, ya besan ya bisun mai busun. Ibas la taibas mai basun. Ya bisa telah kering, ya basu sedang atau akan kering, ya besan kering, kemudian ya bisun yang kering, mai busun yang dikeringkan, ibas keringkanlah. La taibas janganlah kamu mengeringkan mai basun. Adapun contoh-contoh yang lain bisa dilihat di halaman setelahnya, halaman 58. Misal ya'i, ya'isa, ya'asu, ya'san, putus asa. Dalam ayat Al-Quran Allah telah berfirman, la taiasu, janganlah kalian berputus asa. Tai'as ya, i'as la tai'as, la tai'asu, janganlah kamu berputus asa. Min rauhillah, dari rahmat Allah. Ya kido ya kodon, bangun, terjaga. Bisa juga ya kido ya kodon, terjaga. Masdarnya ya kodon. Yakina ya ikonu ya konan, yakin. Yakin, yakina yakin. Kita tasrif yakina. Yakina ya ikonu ya konan, ya konan, yakinun maikunun, ikon la taikon maikonun. Bersama-sama yakina. Yakina ya ikonu ya konan, yakinun maikunun, ikon la taikon maikonun. Ya kido ya ikodu ya kodon, ya kidun maikudun, ikot la taikot maikodun. Ya kido ya ikodu ya kodon, ya kidun maikudun, ikot la taikot maikodun. Baik, kita lanjutkan sekarang pada bina yang selanjutnya, yaitu bina ajwaf wawi. Ajwaf, bina fi'il yang huruf ilat terletak pada ain fi'il. Dicontohkan di sini khofa. Khofa ikut wazan fa'ila yaf'alu. Khofa maka tasrifan mudorenya yakhofu. Yakhofu, khofa yakhofu. Jadi jangan salah nanti khofa yakhifu, salah. Tapi yang betul khofa yakhofu. Masdarnya khofan, kemudian isim fa'ilnya khaifun, orang yang takut. Khofa itu takut, khauf. Khaifun, orang yang takut. Makhufun, yang ditakuti. Khauf, takutlah. La takhauf, janganlah kamu takut. Makhufun, tempat atau waktu takut. Bila tasrif perlahan-lahan khofa. Khofa ya khofu khaufan, khaifun makhufun. Khof la takhof makhofun. Tasrifan ini berbeda dengan dua bab yang di atas, dua bab sebelumnya seperti ba'a ya bi'u saro ya siru atau soma ya sumu. Kalau soma ya sumu ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Ba'a ya bi'u ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Sekarang khofa bukan yakhifu, bukan yakhufu, tapi yakhofu. Karena wazannya fa'ila yaf'alu. Khofa yakhofu. Jadi harap dibedakan. Yang ajwaf, mana yang masuk bab pertama, mana yang masuk bab kedua, mana yang masuk bab ketiga, dan seterusnya. Nanti ketika bertemu kalimat khofa dalam kitab yang tidak ada harokatnya, misalkan fi'il mudorenya, kita tidak baca yakhifu atau yakhofu. Tapi yang betul adalah yakhofu. Tidak baca yakhufu, tapi yakhofu. Khofa yakhofu khaufan khaifun makhufun khof la takhof makhufun. Kurnya. Khofa yakhofu khaufan khaifun makhufun khof la takhof makhufun. Takutlah kamu wahai orang yang takut. Khof khaifun, khauf takutlah. Orang yang takut khaifun. Janganlah kamu takut, la takhauf. Makanya ada sering kita dengar la takhauf wa la tahzan. Janganlah kamu takut dan jangan pula kamu bersedih. Khaufa ya khaufu khaufan khaifun makhufun. Khauf la takhauf makhufun. Khaufa ya khaufu khaufan makhufun. Contoh lainnya buka halaman 58. Nala yanalu nailan, memperoleh, mendapat. Nala syarofa. Makanya ada istilah mantaanna nala matamanna. Barang siapa yang taanna, berhati-hati, pelan-pelan, sabar, nala mayatamanna, dia akan memperoleh apa yang diidam-idamkan, apa yang diinginkan. Jadi harus berhati-hati. Begitu juga dalam belajar ini, kita harus bersabar, pelan-pelan, nanti kita akan nala mayatamanna, kita akan mendapat apa yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan. Jadi mantaanna nala mayatamanna, mendapat, memperoleh. Nama ya namu nauman, nama ya namu nauman, tidur. Khala ya khalu khailan, menyangka. Khiltu, saya menyangka. Khaltu, nanti ada pembahasan tasifannya khiltu. Zala ya zalu zawalan, hilang. Dalam waktu-waktu sholat ada istilah zawal, artinya sudah sudah hilang, sudah tergelincir. Kita tasrif sekarang nala ya nalu, nala ya nalu naulan, au nailan, baik. Nala ya nalu nailan nailun, manulun nal, latanal manalun, seluruhnya. Nala ya nalu, nala ya nalu nailan nailun. Nama ya namu nauman, manumun nam la tanam manamun nama yanamu nauman nalimun manumun nam la tanam manamun nama tidur, orang yang tidur naimun. Kum ya naim, bangunlah wahai orang yang tidur. Kita banyak istilah tidur. Dalam bab pertama kita tahu rokoda yalkudu, tidur. Kemudian nama yanamu, tidur pula. Ya, jadi bisa memakai bahasa yang mana saja. Rokoda dalam hadis Nabi, ketika datang tiga kelompok yang mengatakan saya tidak akan tidur sepanjang malam, Nabi berkata bahwa saya manusia biasa juga seperti kalian, saya sholat dan saya pun tidur. Ana arkut, nah itu pakai arkut, tidur, saya pun tidur. Maka barang siapa yang benci akan sunnahku, dia bukan golonganku. Fa'ana arkut, jadi saya tidur juga. Bisa pakai rokoda yarkudu atau nama yanamu. Kemudian kita tasrif zala yazalu zawalan zailun mazulun zal la tazal mazalun zala zala yazalu zawalan zailun mazulun zal la tazal mazalun. Janganlah kamu tidur, la tanam, tidurlah kamu wahai orang yang takut. Nam khaifan, nam khaif, khaifun, khaifun orang yang takut. Janganlah kamu takut, la takhaf. Kemudian raihlah itu, nal, ambillah, nal, nalu, ambillah itu. Baik, kita lanjutkan bab setelahnya, bina nakis. Jadi dalam tasrifan ini, dalam pelajaran tasrif ini, kita hanya berikan contoh-contoh ringkas, kemudian kita tasrif secara bersama-sama dan beberapa permisalan penggunaan kalimatnya. Untuk lebih menghafal dan menguatkan tasrifan masing-masing kata, itu bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri dan dihafal. Kalau fa'ila berarti yaf'alu, kemudian bab keempat itu adalah fa'ila yaf'ilu, itu sendiri-sendiri saja. Sedangkan di sini hanya dipaparkan contoh kalimatnya dan penggunaannya serta tasrifannya seperti apa. Dan masuk sekarang pada bina naqis. Naqis huruf ilat pada lam fi'il. Huruf ilatnya pada lam fi'il telah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, telah lewat. Naqis khosya. Khosya ini takut. Bedanya antara khofa dengan khosya apa? Kalau khofa, ya khofu, itu takutnya kita tahu atau tidak tahu tentang seseorang. Misalkan dia itu mampu membuat kita celaka atau tidak, tapi kita sudah takut. Tapi kalau khosya, yahsya, kita takut tapi berlandaskan ilmu, dibangun di atas ilmu. Takutnya kita karena kita ngerti bahwa dia dapat membahayakan, dia dapat mencelakakan. Tapi kalau khofa, sekilas melihat saja sudah langsung takut, tanpa melihat dulu apakah benar dia dapat membahayakan atau tidak. Dalam sebuah ayat, innamayakhsyallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari para hambanya yaitu para ulama. Kita tasrif sekarang, khasyiyayakhsyakhasyiatan khasyin mahsyiyun ikhshalatah syamahsyan. Kita ulangi, khasyiyah syakhasyatan khasin mahsyun ikhshalatah syamahsyan khasyiyah syakhasyatan khasin mahsyun ikhshalatah syamahsyan khasyiyah syakhasyatan khasin mahsyun ikhshalatah syamahsyan. Dilihat pada masdarnya khasyatan, khasyah. Kemudian khasyid, isim fa'il, berbeda dengan khaif, pakai hamzah, tapi ini khasyid, isim fa'il, karena dia jika dilihat termasuk isim yang mankus. Isim mankus kalau nakirah tidak ada alnya, maka ya-nya dibuang. Isim mankus kalau tidak ada al, kemudian dia nakirah, ya-nya dibuang, maka menjadi khasim, seperti da'in dan lainnya. Kemudian mahsyiyun, isim maf'ul ya, dilihat mahsyiyun, seperti marmiyun, mahsyiyun. Ihsya, takutlah. La tahsya, janganlah kamu takut. Bahsyan, waktu atau tempat takut. Khasiya yahsya khasiyatan, khasin mahsyiyun. Ihsya la tahsya mahsyan. Khasiya yahsya khasiyatan, khasin mahsyiyun. Ghaniya yawna ghinaan, ghanin maghniyun, ighna la taghna maghnan. Ghaniya yawna ghinaan, ghanin maghniyun, ighna la taghna maghnan. Nasiya yansa nisyanan, nasin mansiyun, insalatan samansan. Nasia lupa, yansa sedang atau akan lupa, nisyanan lupa, nisyan karena dinamakan manusia karena dia tempatnya nisyan, lupa, tempatnya lupa, manusia sering lupa. Nasin orang yang lupa, mansiyun dilupakan, insa lupalah, latansa janganlah kamu lupa. Kalau kita katakan punya janji, la tansa, jangan kamu lupa dari apa yang kita katakan. Mansan, tempat atau waktu lupa. Kita lihat contoh lain. Ghania, kaya, ghinaan, kaya dikatakan goni, orang yang goni itu orang yang kaya. Syakia, syakoan, celaka. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, fakatabalahu min arba, ditulis empat perkaranya, min rizkihi wa ajalihi, kemudian wa amalihi, wa syakiyun au sa'idun. Syaki, celaka atau bahagia seorang telah ditulis ya, ketika berumur kurang lebih 4 bulan, itu ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan tempat dia nanti di akhirat, itu celaka atau bahagia dia. Syakia syakoan, celaka. Nasia nisyanan, lupa. Kemudian sodia sodan, amat dahaga, amat dahaga. Bakia bakoan, kekal atau sisa, bisa. Bakia, bakia wahid, sisa satu. Zakia zakaan, cerdik. Akan zal, zal. Dal, zal, dal, zal, za, za, zakia, zakaan, cerdik. Zaki, maka kita kenal sering namanya zaki, orang yang cerdik, cerdas. Khosya, khosyatan, takut, amia, aman, buta. Buta, amia, kemudian isim fa'ilnya, kalau ikut af'alu jadi akma. Abasa wa tawalla anja'ahul akma, telah datang kepadanya akma, orang yang buta. Amia, aman, buta. Ini beberapa contoh dari permisalan bina nakis yang kita harapkan masing-masing dapat kita tasrif, baik gonia, syakia. Jadi untuk lebih memperlancar tasrifan kita, kita tasrif masing-masing fiil ini. Sekarang kita tasrif bakia ya beko, bakia ya beko, bakoan, bakin mabekiyun, ibeko la tabeko mabekon. Bakia ya beko, bakoan, bakin mabekiyun, ibeko la tabeko mabekon. Syakia yasko, fasakaan sakin maskiyun iskola tasko maskon sekarang kita masuk lafif makrun. Lafif makrun adalah fiil yang pada ain dan lam fiilnya huruf ilat. Jadi ain dan lam fiil huruf ilat. Contohnya kawiyah, kawiyah kof fa fiil, wawunya ain fiil, ya-nya lam fiil. Pada ain dan lam fiil yaitu wawu dan ya, terdapat ada huruf wawu dan ya. Wawu dan ya ini huruf ilat. Karena dua-duanya beriringan maka dinamakan makrun. Makrun itu berdempetan, beriringan. Kawiya yakwa kuwatan. Kawiya yakwa, tidak sama seperti yang di atas yahsya. Kawiya yakwa kuwatan, bedanya masdar kawiyun, isim fa'ilnya, beda dengan yahsya. Kalau yahsya khosya yahsya khosin, beridain, kalau ini tidak. Kawiyun makwiyun, sama isim maf'ulnya mahsyiyun makwiyun. Ikwa sama la takwa sama makwan, sama. Kawiya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwa la takwa makwan. Kawiya kawiya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwa la takwa makwan. Kawiya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwa la takwa makwan. Kawiya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwa la takwa makwan. Kawiya kuat, yakwa kuat, kuwatan kekuatan, kawiyun orang yang kuat. Laisal kawiyu bisyuru'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai gulat. Wa innamal kawiyu man yamliku nafsahu ingdal hodob, namakan kuat itu orang yang dapat menahan apa, menguasai dirinya tatkala marah. Makwiyun yang dikuatkan, ikwa kuatkanlah, telah takwa jana kamu kuat. Makwan tempat kuat atau waktu kuat. Kawiya yakwa kuatan kawiyun makwiyun ikwa la takwa makwan. Kita lihat contoh yang lain. Gawiya gawayatan, sesat. Gawiya itu sesat. Zawiya zuwiyan, masdarnya layu, zawiya. Dawiya dawan, dawaan, dawan sakit. Tawiya tawan binasa, tawiya tawan binasa. Kita tasrif gawiya. Gawiya ya huwa gawayatan ghawiyun maghwiyun ihwala tahwa maghwan. Seluruhnya ghawiyya. Ghawiyya ya huwa ghawayatan ghawiyun maghwiyun ihwala tahwa maghwan. Zawiyya yadwa zuwiyyan zawiyyun madwiyun idwala tadwa madwan. Zawiyya yadwa zuwiyyan zawiyyun madwiyun idwala tadwa madwan. Al-Babu Sadis, kita melangkah sekarang pada bab yang keenam. Al-Babu Sadis fa'ula yaf'ulu. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ulu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'ilu. Bab kelima fa'ila yaf'alu. Bab keenam fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu tasrifan awalnya fa'ula yaf'ulu fu'lan. Nanti masdarnya tergantung, bisa fu'lan, bisa fa'lan nanti. Fu'lan, fa'alun. Fa'alun ini isim fa'il. Jadi isim fa'ilnya tidak ikut wazan fa'ilun, tapi fa'alun atas timbangan sifat musabbahah. Sifat musabbahah makanya dibaca dalam keterangan. Fi'il yang masuk bab ini hampir semuanya lazim. Kalau fi'il itu lazim berarti tidak ada isim maf'ul, tidak ada isim alat. Isim fa'il dalam bab ini ikut wazan sifat musabbahah. Sifat musabbahah telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sudah beberapa pertemuan, ada berapa wazan di antara isim fa'il yang ikut sifat musabbahah, wazannya, timbangannya adalah fa'alun. Jadi fa'alun itu bukan masdar, tapi isim fa'il. Isim maf'ulnya itu dikosongkan dalam kotak itu, kosong, itu isim maf'ul, tidak ada. Karena fi'il yang masuk lazim. Kemudian setelah isim maf'ul, langsung ada fi'il amr. Uf'ul. Uf'ul, diharokati alifnya dengan dhammah, uf'ul. Lataf'ul, maf'alun, fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun, fa'lan fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun hasuna yahsunu husnan hasanun uhsun la tahsun mahsanun hasuna yahsunu husnan hasanun uhsun la tahsun mahsanun hasuna telah berbuat baik. Baik, hasuna itu baik. Kalau ahsana membaikan, berbuat baik. Kalau hasuna itu baik. Yahsunu husnan, kebaikan. Hasanun yang baik, uhsun. Berbaiklah, la tahsun mahsanun. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun. Contoh yang lainnya, najisa, najis, najasatan. Syarufa, syarofan, mulia. So'uba, yas'ubu, su'ubatan, sulit. Hasuna husnan, baik. Soluha, solahan, pantas. Sahula, suhulatan, mudah. Sahula, yas'hulu. Fakula, fikolan, berat. Koruba, kurban, dekat. Azuba, udubatan, tawar. Jamula, jamalan, cantik, ganteng. Bauda, bu'dan, jauh. Kasuro, kasrotan, banyak. Kita coba najusa. Najusayan jusu najasatan najasun unjus latan jus manjasun najusa. Najusayan jusu najasatan najasun unjus latan jus manjasun. Kita lanjutkan sekarang misal wawi. Misal wawi, misal adalah fi'il yang huruf ilatnya pada di awal kalimat pada fa fi'il. Contoh di sini misal wawi dari bab ke-6 fa'ula yaf'ulu wajuha. Wajuha. Wajuha yaujuhu wajahatan. Wajihun ujuh la taujuh maujihun. Ujuh la taujuh. Ujuh la taujuh maujihun. Kita tasrif wajuha yaujuhu wajahatan wajihun ujuh la taujuh maujihun wajuha yaujuhu wajahatan wajihun ujuh la taujuh maujihun. Bersama-sama kita tasrif sekali lagi wajuha wajuhu wajuha dengan membaca domahnya salah, diganti dengan fathah, wajuha. Wajuha, 1, 2, 3. Wajuha yaujuhu wajahatan wajihun ujuh la taujuh maujihun. harokatnya wajuha, ha-nya itu di fathah, karena fa'ula bukan fa'ulu, fa'ula bukan wajuhu tapi wajuha. Contoh yang lain, wadu'a wado'atan, bersinar, wasyuka wasyakatan, cepat, wajuza wajazatan, wakuha wakohatan, tidak malu. Kita tasrif, wadu'a, saya contohkan dulu, wadu'a yaudu'u wado'atan wadi'un, udu' la taudu' maudi'un, semuanya wadu'a. Wadu'a yaudu'u wado'atan wadi'un, udu' la taudu' maudi'un, wasuka yausuku wasakatan wasikun, usuk la tausuk mausikun, wasuka. Wasuka yausuku wasakatan wasikun, usuk la tausuk mausikun. Wajuha itu maknanya, artinya dihormati atau dimuliakan. Sekarang kita masuk pada misal ya'i. Hasilnya hampir sama dengan seperti misal wawi, hanya saja beda huruf ilatnya. Kalau misal wawi pakai wawu, misal ya'i pakai ya. Ya munayai munuyum nan, masdarnya beda. Kalau yang pertama fa'alatan, ini fu'lan. Seperti asalnya hasuna yahsunu husnan, yamuna yaimunu yumnan, maimunun maimunun, umun la taimun maimanun. Kita tasrif bersama-sama, yamuna yaimunu, yamuna yaimunu yumnan maimunun, umun la taimun maimanun. Yamuna kanan. Contohnya dalam misal ya'i hanya ada satu, yaitu yasuro, yusron, mudah. Makanya dalam ayat inna ma'al usri yusro, sungguhnya dalam usri kesulitan yusro ada kemudahan. Yusro itu masdar, yusron tulisannya dalam ayat yusron. Yasuro yaisuru yusron, maisurun usur la taisur maisarun, yasuro yaisuru yusron maisurun usur la taisur maisarun. Suruhnya yasuro yaisuru yusron maisurun usur la taisur maisarun. Sekarang kita lanjutkan pada bina ajwaf. Ajwaf adalah fiil yang huruf ilat pada di tengah kalimat, pada ain fi'il. Contohnya hanya satu, yaitu tola, panjang. Tola ya tulu, panjang, memanjangkan bisa. Tola ya tulu tulan, towilun, tul la tatul matolun. Tola telah panjang, ya tulu sedang atau akan panjang, tulan panjang, kemudian towilun yang panjang. Panjang misalkan orangnya, atau wilun. Tul panjangkanlah, la tatul jangan kamu panjangkan, matolun yang tempat panjang. Tola ya tulu tulan towilun, tul la tatul matolun. Tola ya tulan towilun, tul la tatul matolun. Sekali lagi, tola ya tulu. Kemudian perhatikan untuk bab yang keenam ini, isim fa'ilnya ikut wazan sifat musabbaha. Ya, ikut wazan sifat musabbaha. Sifat musabbaha itu banyak wazannya. Hasuna itu isim fa'ilnya hasanun. Kalau najusa isim fa'ilnya najasun. Syarufa isim fa'ilnya syarifun. Jadi kalau kita ingin katakan yang mulia, berarti pakai syarifun, asyarif, pakai ada nama syarif. Syarif itu yang mulia. Sa'uba yas'ubu su'ubatan, isim fa'ilnya sa'bun, bukan sa'abun tapi sa'bun isim fa'ilnya. Hasuna yasunu husnan hasanun, itu isim fa'ilnya. Soluha yasluhu solahan, isim fa'ilnya solihun, isim fa'il dari soluha solihun. Sahula isim fa'ilnya sahlun, sahlun. Fakula berat, isim fa'ilnya yang berat fakilun. Kemudian koruba isim fa'ilnya koribun. Kemudian aguba isim fa'ilnya adbun, yang tawar. Kemudian kalau jamula, jamalan isim fa'ilnya jamilun, yang cantik, yang ganteng, itu pakai wazan jamilun. Ada nama Muhammad Jamil misalkan, Jamil yang ganteng, yang cantik. Kalau yang cantik berarti ditambahkan tak, jamilah. Nah, jamilah bukan jamil. Ba'uda isim fa'ilnya ba'idun, ba'id yang jauh. Kasuro yaksuru kasrotan, isim fa'ilnya kasirun, yang banyak. Ini sebagian beberapa wazan dari isim fa'il dari sifat musabbah bab yang ke-6. Sekarang kita masuk dari bina yang terakhir dari bab ke-6, yaitu bina nakis. Bina nakis dibuat contoh adalah sarua. Sarua terhormat. Sarua yasru suruatan, sariyun usru latasru masran. Kita ulang. Sarua yasru suruatan, sariyun usru latasru masran. 1, 2, 3. Sarua yasru suruatan, sariyun isim fa'il itu adalah sariyun. Fi'il amr usru dengan mendomah alif. Usru. La tasru masran. Sarwa yasru suruatan, sariyun usru la tasru masran. 1, 2, 3. Sarwa yasru suruatan, sarwa terhormat. Torwa contohnya yang di bawah, torowatan segar. Halwa halawatan manis. Halwa itu permen manis. Syahwa syahwatan, syahwa enak, syahwat itu emang membuat orang enak. Makanya dalam hadis hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bil misyahawat. Nah, jannah surga itu dihiasi, ditutupi dengan sesuatu yang kita benci. Ya, orang yang akan mendapatkan surga sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang kita berat, seperti sholat, amal sholat itu berat. Tapi kalau syahwat itu enak. Tapi apa? Itulah neraka. Ya, jadi zayyinatul jannah bil makarih ya, wa zayyinatun nar bil syahwat. Jadi neraka itu dihiasi dengan syahwat. Maka orang yang menuruti hawa nafsunya, dia balasannya akan mendapat nanti di akhirat berupa nerakanya. Sudah kita selesaikan sekarang bab sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad dari bab awal fa'ala yaf'ulu sampai bab yang ke-6 ini fa'ula yaf'ulu. Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam sulasi mujarrad, yaitu sulasi yang sifatnya 3 huruf tapi asli. Yang pertama, harus banyak menghafal. Karena sulasi baik masdarnya maupun isim fa'il itu harus hafalan. Tidak terkait, tidak terikat dengan wazan, timbangan. Seperti syarufa tadi dicontohkan, tidak syarifun tapi syarifun. Kemudian so'uba tidak so'ibun tapi so'bun isim fa'ilnya. Maka harus banyak menghafal. Begitu juga dengan fi'il mudhari'nya. Mana yang masuk pada bab kedua? Misalkan fa'ala yaf'ilu. Mana yang masuk pada bab ketiga? Fataha yaftahu. Dibedakan. Nanti kalau ketemu dakhala pasti dia yadkhulu. harus dihafal itu, tidak bisa pakai wazan. Kalau nanti dia masuk doroba, dia tidak yadrubu tapi yadribu, dan itu harus dihafal, tidak bisa dilihat dari wazannya. Bisa dilihat tapi dihafal wazannya, tidak berdasarkan timbangan. Nanti berbeda kalau sulasi yang sudah ada tambahan, tiga huruf ada tambahannya satu. Af'ala pasti yuf'ilu, tidak mungkin yuf'alu atau yuf'ulu, tidak ada, pasti yuf'ilu. Tapi kalau fa'ala banyak kemungkinannya, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Nah, makanya kata-kata, contoh-contoh mufradat yang dicontohkan sini dihafal dengan baik, dan di mana masuk kata ini masuk pada bab berapa, kemudian yang ini masuk pada bab berapa, untuk mengetahui perbedaan harokatnya nanti tatkala mendapati kitab-kitab yang tidak ada harokatnya. Jadi diharapkan dengan selesainya sulasi, sulasi mujarot yang tiga huruf belum ada tambahan, sedikitnya kita sudah agak bisa dalam membaca kitab, walaupun hanya sedikit-sedikit dari segi tasrifannya. Karena sulasi ini penting, karena sifatnya hafalan. Kalau sulasinya ini bab 1 sampai 6 tidak dikuasai, maka akan sulit pada bab-bab selanjutnya. Ini hanya ada berapa perlu diperhatikan, perhatian untuk melanjut, sebelum melanjut pada bab yang kedua. Kita masuk pada bab yang kedua sekarang. Al-Qismu As-Sani, bagian yang kedua. Tasriful Fi'li As-Sulasi Al-Mazid. Tasrif Fi'il Sulasi Al-Mazid. Tasrif Fi'il Sulasi Al-Mazid itu tambahan. Ada tambahannya sekarang, tidak hanya tiga huruf. Kalau bab pertama sampai bab keenam yang baru saja kita selesaikan itu asli tiga huruf semua, tidak ada tambahan. Tapi dalam bab ini kalian akan dapati nanti tidak tiga huruf, mungkin empat dengan tambahan satu. Jadi asalnya tiga ditambah satu jadi empat, mungkin nanti jadi lima. Asalnya tiga ditambah dua. Tasriful fi'li as-sulasi al-mazid biharfin wahid. Tasrif fi'il sulasi tambahan, dengan tambahannya itu satu huruf. Sulasi mazid, sulasi yang tambahan, tapi tambahannya biharfin wahid, dengan tambahan satu huruf, tidak lebih. Susunannya itu sama, hanya saja dalam tasrifan sulasi mazid tambahan satu huruf, al-mazid biharfin wahid, hanya ada tiga bab. Fihi salah satu abwabin, di dalamnya terdapat tiga bab. Susunannya ada bina, ada fi'il madi, ada fi'il mudore. Masdar, masdarnya itu banyak. Kalau sulasi mazid tambahan satu huruf, masdarnya itu ada empat. Fi'il sulasi mazid, sulasi yang tiga huruf kemudian dapat tambahan satu huruf, masdarnya ada empat. Kemudian isim fa'il, ismul fa'il, kemudian ismul maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il ismu zaman, ismul makan, dan masdar mim. Tidak ada isim alat, tidak ada isim alat. Baik, sekarang kita masuk pada tasrifan al-babul awal, babut taf'il au fa'ala. Bab yang pertama, bab at-taf'il. Taf'il itu diambil dari masdarnya, masdar dari bab ini. Atau fa'ala, fa'ala dari fi'il madinya. Tasrifannya dengarkan dulu dan perhatikan secara seksama, kita ulang-ulang. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu fa'il, mufa'alun. Fa'ala, lihat, kemudian yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu tasrifannya. Taf'ilan, ini masdar, masdarnya yang pertama. Taf'ilatan, masdar yang kedua. Taf'alan, masdar ketiga. Tif'alan, bedanya hanya harokat. Ta di fathah yang keempat, ta di kasroh. Mufa'il, mufa'il isim fa'il, karena membuat isim fa'il jika lebih dari tiga mendoma huruf-huruf mudoro'ah, huruf mudore diganti dengan mim yang berdoma kemudian di kasrah sebelum akhir, isim maf'ul sebaliknya di fathah sebelum akhir. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun.